Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd sayyidina asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fatihillah azzaikumullah. Kita masih dalam tafsir surat An-Naba dari kitab Taisir Karimir Rahman di tafsir Jalamil Manan. Ayat berikutnya masih di akhir-akhir surat An-Naba. Wa ka'san dihaqa. Qala Syaikh Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillah ta'ala wa ka'san dihaqa ay mamlu'ah min rahiqin ladzatun lisyaribin. Berkata Syaikh Sa'di dalam menjelaskan ayat pada firman-Nya wa ka'san dihaqa dan gelas-gelas besar yang terisi penuh ay mamlu'ah min rahiq, yakni terisi penuh dengan rahiq. Rahiq adalah jenis daripada khamar yang ada di surga. Dan di dalam bahasa Arab tidaklah tersebut kalimat rahiq, melainkan untuk sesuatu yang paling baiknya. Sebagaimana disebutkan hal tersebut oleh Al-Khalil Ibn Ahmad. Huwa ajwadul khamr. Wa ajwadul khamar. Khamar yang paling baik ini. Abdhahak, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama tafsir, menjelaskan makna al-ka's wa ka'san dihaqa. Kullu ka'sin fil Qur'an fahuwa khamrun. Setiap sebutan ka'as di dalam Al-Quran, maka maksudnya adalah terisi dengan khamr. Dan ka'as itu seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti cangkir. Ada kupingannya begini. Jadi mirip piala begini. Sama saja apakah kupingannya dua atau satu. Itu disebut dengan ka'as. Dan tidak disebut ka'as kecuali dalam keadaan terpenuhi. Isi yang penuh. Sedangkan Asy-Syaikh Sa'di menyebutnya dengan mamlu'ah min rahiq. Dipenuhi dengan rahiq. Nah, rahiq itu adalah sebutan daripada sebutan-sebutan khamr. Sehingga penafsiran As-Sa'di tidak keluar daripada penafsiran secara umum bahwasannya tidaklah keluar kalimat al-ka'as kecuali padanya terdapat khamr. Karena rahiq adalah min ajwadil khamr, termasuk daripada khamr yang terbaik. khamr di dunia saja, kalau itu jenisnya yang terbaik, itu harganya bisa sangat mahal sekali. Sedangkan bedanya nanti akan ada beda antara khamr yang ada di dunia dengan khamr yang ada di akhirat, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir menjelaskan, wal aslu fil ka'as hiya al ina. Dan asal daripada al-ka'as itu adalah bejana. Al-ina al-ma'ruf. Bejana yang ma'ruf. Biasa diterjemahkan gelas begitu saja. Dan maknanya adalah sebetulnya cangkir. Gelas yang memiliki kuping, pegangan. Wala yuqal ka'asan illa idha kana fihi syarab. Dan tidak disebut ka'as kecuali ada isinya. Jadi sebutan gelas yang ada isinya itu ka'as. Ada ka'as. Ini yang disebut dengan ka'as. Kan ini gelas ada isinya. Sehingga kalau sudah disebut ka'as, tidak perlu diisyaratkan isinya, itu sudah terkandung makna demikian. Dan biasanya kalau ka'as itu berisi khamar. Adapun kalimat dihaqa, maka ada tiga penafsiran dari kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama adalah apa yang dirojikan oleh Syekh Sa'di. Dihaqa yakni mumtali'ah. Artinya penuh. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli lughah, ahli bahasa. Mereka menyatakan waqa'san dihaqa yakni mamlu'ah. Di antara mereka nama-nama dari para ulama ahli lughah adalah Abu Ubaidah, Az-Zujjad, Al-Kisai, Al-Mubarrid dan yang lain. Dan ini yang teriwayatkan dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menyuruh hamba sahayanya, budaknya, dengan kalimat istina dihaqan. Beri minum kami, dihaqan. Ya, dengan kalimat dihaqan. Faja'al gulam biha mal'a. Maka si gulam tadi, yakni budaknya beliau, datang dengan membawa gelas dengan penuh terisi air. Dengan penuh terisi kain. Apa air? Di sini istina dihaqan. Tidak dengan ka'as ya. Kalau ka'as biasanya terpakai untuk khamr. Nah, di sini ya intinya minta minum dengan air yang penuh. Dengan gelas yang terpenuhi air. Maka kemudian Ibn Abbas mengatakan hada huwa diha. Inilah ad-diha. Hada huwa diha. Berarti makna pada diha adalah luber atau penuh sampai sempurna penuhnya. Ikrimah, salah seorang murid Ibn Abbas, mengatakan rubama sami'tu Ibn Abbas yaqul. Terkadang aku mendengar Ibn Abbas mengatakan istina wad haqlana. Istina wad haqlana. Nah ini beri minum kami dengan gelas yang penuh terisi. Adapun makna yang kedua daripada makna ad-dihaq, wa ka'san dihaqa, yakni mutatabi'ah. Mutatabi'ah artinya, dan ka'as, gelas-gelas yang berisi khamr yang penuh, dengan mutatabi'ah. Karena dengan kalimat ka'as itu sendiri sudah memberikan makna berisi. mutatabi'ah ini terus-menerus tanpa henti, terus-menerus mendapatkan daripada kucuran nikmat tersebut. Berturut-turut. Dan ini pendapat daripada Abu Hurairah dari kalangan para sahabat dan Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari kalangan tabi'in. Al-Wahidi mengatakan, salah seorang ulama tafsir, wa aslu hadzal qaul min qaulil Arab. Dan asal daripada pendapat ini terambil dari ucapan orang Arab, adhaqatil hijaratu idhaqan. Wa huwa siddatu talazumiha wa duhul ba'dihha fi ba'd. Adhaqatil hijaratu idhaqan itu artinya itu batu satu masuk pada batu yang lain sampai kemudian istilahnya saling talazum, saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, karena mereka saling berdesak-desakan secara terus-menerus. Ini disebutkan oleh Al-Layth. Artinya Al-Wahidi menyebutkan hal tersebut dari Layth. Kemudian dari sisi saling masuk satu dengan yang lain, itu kan mutadakhil dalam bahasa Arabnya. Mutadakhil itu semakna dengan mutatabi, yang terus menerus. Sehingga dari sisi itu diambil makna daripada dihaqa. Nah, ini makna daripada mutatabi. Kemudian yang ketiga, makna dihaqa adalah sofiyah, yang jernih. Ini mendapat Ikrimah. Adapun pendapat yang ketiga, maka ad-dihaq terambil dari kata dahik. Dahik itu adalah khosbatan ya'surubihal khomr. Ya'surubihimal khomr. Yani dua kayu yang digunakan untuk memeras khomr. Sehingga maknanya adalah wa khomron zatu dihaq. Zata dihaq. Wa ka'san dihaq. Artinya adalah wa khomron zata dihaq. Yani dan khomer-khomer yang memiliki alat untuk menyaring, saringan. Ya, ini betul-betul menjadi sofia, khomer-khomer yang betul-betul murni. Dari beberapa pendapat ini tadi, tiga pendapat ya, yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Umtali'ah, sebagaimana itu pilihan daripada Syekh Sa'di. Dan itu pendapat jumhurun fasirin. Wallahu ta'ala alam besar. Kemudian berikutnya. La yasma'una fiha lagwan. Ai kalaman la fa'idata fih wala kidzaban ai isman. Jadi tadi mereka akan meminum khomer-khomer ya kan, dari gelas-gelas dan cangkir-cangkir yang terisi penuh dengan khomer-khomer surga yang begitu sangat lezat bagi peminumnya. Biasanya kalau di dunia orang yang minum khomer kelezatan hanya saat meminumnya, mereka ya mendapatkan kenikmatan pada saat itu, tetapi setelahnya akan hilang ingatan atau hilang akal dan melakukan berbagai macam perkara-perkara yang tidak terpuji, ucapan-ucapan kotor dan keji. Itu kebiasaan yang terjadi di dunia. Akan tetapi disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, di surga, walaupun mereka minum dengan minuman-minuman khamar tersebut, la yasma'una fiha lahwan, mereka tidak mendengar sama sekali lahwun, ucapan-ucapan yang sia-sia sebagaimana yang ada pada saat orang pesta miras, minuman keras, ya. Walakidzaba, tidak pula ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang terkandung padanya dosa, tidak ada sama sekali. Walaupun mereka meminum minuman-minuman keras dengan jumlah yang sangat banyak. Yani minum minuman keras di sana tidak memberikan efek-efek negatif. Sehingga kalimat fiha itu kembalinya kepada kas. Ya. La yasma'una fiha, yani apa yang mereka minum tersebut. Fiha, ya, pada isi daripada kas, yani khamar. La yasma'una, mereka tidaklah mendengar. Fiha, yani pada apa yang mereka minum itu akan membawa kepada lahwan. Membawa kepada lahwan. Perkara kesia-siaan, walakidzaban. Tidak pula ucapan-ucapan dusta, dusta ataupun dosa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala nyatakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Kalau yang ini, sebagaimana firman Allah ta'ala pada surat yang lain, Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka tidaklah mendengar fiha padanya, yakni fiha ini kembalinya kepada al-jannah. Tidaklah mereka mendengar di dalamnya, ini di dalam surga, lahuan, kesia-siaan, wala ta'thiman, dan tidak pula ungkapan-ungkapan dosa, ungkapan yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama. Kecuali ucapan-ucapan yang semuanya adalah ucapan keselamatan, kesejahteraan, dan semisalnya. Jadi ada dua penafsiran terkait dengan kalimat fiha, dhamir pada kalimat fiha, ya. Yang pertama kembalinya kepada al-kas yang mereka meminumnya dengan sebab meminum daripada apa yang terdapat di dalam al-kas tersebut yang berupa khamar, mereka tidak kemudian hilang ingatan, tidak tertutup akalnya, tidak pula akan membawa kepada perbuatan-perbuatan kesia-siaan, apalagi dosa, dan tidak pula mendatangkan berbagai macam penyakit, sebagaimana layaknya orang yang minum khamar di dunia. Dan makna ini, yakni bahwasannya dhamir fiha itu kembali kepada ka'as, dikuatkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Semisal, ayat yutafu alaihim bika'asin min ma'in baydo aladzatin disyaribin la fiha gaulun walahum anha yunzafun. Allah menyatakan dalam surah Al-Sofat, yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka, kepada ahlul jannah, bika sin min ma'in, dengan gelas-gelas yang penuh, terisi dengan air dari ma'in, dengan apa, ka'as, kembali lagi ka'as itu adalah khamar, ya, dengan khamar dari mata air yang mengalir, baydha aladzatin lisyaribin, yang berwarna putih dan sangat lezat bagi orang yang meminumnya. La fiha, nah ini fiha kembalinya kepada ka'as. La fiha ghaulun, tidak ada padanya ghaul, yakni alkohol, maksudnya di situ ghaul, yakni perkara yang memabukkan. Walahum anha yunzafun, tidak pula mereka dimabukkan dengan sebab minum tersebut. Yakni minuman tersebut tidak menyebabkan pening, pusing, ya, sakit kepala, apalagi sampai mabuk. Hanya terasa nikmatnya saja, tidak ada sedikit pun perkara yang merugikan ataupun yang memadorotkan dari minum-minuman keras tersebut. Juga dalam firman-Nya yang lain, surat At-Tur, yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wa la ta'sim. Ini kan persis ini. Ya, kaitannya dengan lagwun dan ta'sim. Yatanaza'un. Yatanaza'un di situ artinya adalah yata'atafun atau yata'ataun. Mereka saling memberikan satu dengan yang lain. Karena memang diedarkan ke mereka. Dan mereka pun memberikan satu dengan yang lain. Ka'san, khomer. Ya. Sekali lagi ka'as, itu adalah gelas yang berisi khomer. Ka'san la lagun fiha wala ta'fim. Nah, ka'as yang tidak ada padanya itu sedikitpun unsur yang akan memabukkan. Dan tidak pula akan mengandung perkara-perkara dosa. Ini lebih menguatkan lagi makna daripada tafsiran yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. Sebagaimana khamr kalau di dunia itu akan membawa madharat, maka supaya jangan sampai difahami seperti itu, Allah memberikan tanbih. Ya, memberikan kalimat lanjutan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Atau wa ka'san biha qala yasma'una fiha lagwa wala kidab. Nah, lanjutannya adalah mereka tidaklah mendengar padanya, yakni setelah minum minuman keras tersebut, perkara-perkara dosa dan kesia-siaan dalam ucapan atau perkara yang tidak ada manfaatnya. Adapun makna yang kedua, fiha yakni fil jannah. Makna yang kedua adalah fil jannah. Fiha yakni fil jannah. Di surga. Dan itu yang ada pada tafsiran-tafsiran atau kitab-kitab tafsir. Ya. Yang atau kitab terjemah yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Fiha diartikan yakni fil jannah. Mereka tidak akan pernah mendengar di surga perkara-perkara tersebut. Lahuan wala kidzaba. Ya tentu jelas ya. Kalau di surga tidak akan ada seperti itu. Tetapi lebih spesifik lagi di saat seseorang ditegaskan bahwa minum minuman keras, minum khamr, tetapi tidak membawa kepada dampak-dampak tersebut. Nah ini lebih tertekankan lagi. Maknanya lebih khusus. Tapi kemudian Syekh Sa'di menyatakan wa inna ma atahumullah hadza thawab al-jazil min fadlihi wa ihsani. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang sangat melimpah ini itu semata min fadlihi wa ihsani, dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Jazaan min rabbika. Ini ayat yang berikutnya. Balasan daripada Rabbmu. Yani lahum kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, ataan hisaba, pemberian yang ada perhitungannya. Yani perhitungan di situ adalah asbab yang Allah jadikan dan bukan kemudian hisaba dalam artian mikdaron, bukan dalam artian itu sama-sama sebagaimana dosa. Ya, kalau dosa kan Allah sebutkan dengan jazaan wifaqo, ya kan? Balasan yang setimpal. Tetapi untuk pahala Allah sebutkan dengan ataan hisaba. Bukan wifaqon, tetapi pemberian yang telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi amalihim allati waffaqahumullahu laha, dengan sebab-sebab amalan mereka yang Allah berikan taufik orang-orang yang mengamalkannya. Untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa ja'alaha samanan li jannatihi wa na'imiha. Dan Allah jadikan sebagai saman harga amalan-amalan tersebut itu adalah harga yang digunakan untuk seseorang mendapatkan surga dan segala macam kenikmatan di dalamnya. Maka masing-masing orang sesuai dengan amalannya untuk kemudian ya mereka mendapatkan kenikmatan surga. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu memang orang masuk surga bukan sebab amalannya, iya, tetapi sebab fadil dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Akan tetapi amalan itu di antara yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang dengannya Allah balasi seorang hamba. Selama hamba tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan mati di atas keimanan, maka dia mendapatkan daripada bagian, sedikit banyaknya akan mendapatkan bagian daripada besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ayat 37. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman. Ya kan? Di situ tadi Allah sebutkan jazaan mir rabbik, balasan dari Rabbmu. Siapa itu Rabbmu? Nah, di sini Allah sebutkan Rabbis samawati wal ardi, yakni Rabbnya penguasa dan pencipta langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa saja yang diantara keduanya. Ar-Rahman, yang maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. Tidaklah sedikit pun mereka memiliki kuasa. Minhu yani minallah. Tidaklah mereka memiliki kuasa terhadap Allah. Khitaba, untuk mengajak bicara Allah. Ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki hak. Di sini yang dinafikan adalah kuasa. Karena kekuasaan pada saat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, kalau kita sekarang bisa berbicara kepada siapapun dengan bahasa apapun. Ya kan? Tetapi di akhirat nanti kita tidak memiliki kuasa sama sekali. Tidak ada yang berani untuk celetuan itu, tidak akan ada yang berani pada saat itu. Ini kembalinya kepada siapa lah yang likuna minhu khutoba. Apakah orang-orang yang beriman, ataukah musyrikin, ataukah kafirin. Ada tiga pendapat di sana. Pendapat yang pertama, lah yang likuna minhu khutoba, tidak memiliki kuasa untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kembalinya kepada musyrikin. Adapun mukminin, maka mereka memberikan syafaat, ya kan, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lain di saat mereka telah selamat. Maka mereka iya berarti mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis banyak. Allah berbicara dengan mereka. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, kembalinya kepada orang-orang yang beriman. Karena ini pembicaraannya adalah masih terkait dengan orang-orang yang mendapatkan surga. Dan ini kaitannya dengan masih lanjutan. Ini orang-orang yang beriman tentunya. La yamlikuna min syutoba. Pada hari tersebut, jadi pada hari kiamat. Ya. Mereka tidak memiliki kuasa untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika maksudnya kembali kepada orang yang beriman, maknanya adalah hum la yukhatibunallahu fi syai' minal umur. Mereka tidak akan mengajak bicara Allah pada sedikit pun perkara, dalam artian semua perkara apapun itu mereka tidak akan kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ilmihim bi anna hukmahu la yajur. Karena mereka tahu bahwa hukum Allah itu tidak akan pernah ada unsur ketidakadilan. Wa anal iqab alladhi awsalahu ilal kuffar adlun. Dan bahwa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang kafir adalah adil. Wa anal thawab alladhi awsalahu ilal mu'minin adlun. Dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu juga adil. Falaisa hunaka dafi' li an yukhatibu maka tidak ada satupun unsur untuk kemudian butuh diajak Allah Subhanahu wa taala diajak berbicara dalam perkara-perkara semua keputusannya. Baik, adapun pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang benar di antara tiga pendapat yang ada, kembalinya kepada ahlus samawati wal ardh, semua makhluk, apakah itu manusia, ya, kafirnya, mukminnya, ataukah jin, ataukah malaikat, semua, dan makhluk-makhluk yang lain, semuanya, ahlus samawati wal ardh, semuanya la yamlikuna minhu khitaba, tidak punya hak kuasa untuk ngajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Karena segala sesuatu selain Allah itu mamluk, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan mamluk ya la yamlik hatta nafsah, ya kan? Namanya mamluk, ya, budak itu kan harta dirinya sendiri dia tidak punya. Dirinya pun milik penguasanya. Ya. Jadi kita yang milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidak punya kuasa sama sekali. Dan yang dinafikan di dalam ayat pun adalah al-milk, ya kan, kepemilikan. La yamlikun, mereka tidak punya kuasa. Maka ini yang paling benar daripada pendapat-pendapat yang lainnya. Dan adanya syafaat, ya kan? Bukankah orang beriman mengajak bicara Allah? Iya. Mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berbicara kepada mereka ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka memiliki, ya, bukan mereka memiliki hak untuk berbicara, tapi mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syafaat itu syaratnya apa? Ya, ridullah, ya kan? Lil masfu. Ya kan? Li syafi. Allah izinkan dan Allah ridhoi bagi yang memberikan syafaat, dan Allah apa? Idnullah li syafi wa ridullah lil masfu lah. Izin Allah dari yang memberikan syafaat, tentu saja juga Allah berikan izin illa min ba'di ayyadanullah lima yasha. Ya kan? Kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang dikehendaki. Wa yardu. Sehingga dengan itu, walaupun orang-orang yang beriman tidak akan berani berbicara kepada Allah kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.